kuat-kuat no atimu, nompo pacopan ning Gusti, kutu tapah ni atimu, senajan apo dilakoni, sabar-sabar ni sliramu, ngempat kangen jroning dodo, lungaku iki, among semua.